Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadith kalamullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar qala al imam al bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah fi kitabihi al-adabil mufrad babu la yashba'u duna jari. Kita masuki judul bab yang baru yang berjudul bab la yashba'u duna jari, tidak sepantasnya seseorang kenyang dalam keadaan tetangganya kelaparan. Ini makna judul ini. Ya. Kalau secara tekstual, kita artikan, tidak boleh kenyang tanpa tetangganya. Itu secara tekstualnya seperti itu. Tidak boleh kenyang tanpa tetangganya. Maksudnya apa? Seseorang tidak sepantasnya merasakan kenyang. Ya. Terpenuhi kebutuhan perutnya dalam keadaan tetangganya kelaparan, ya. Ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibnu Katsir qala akhbarana Sufyan an Abdul Malik bin Abi Bashir an Abdullah ibn al-Musawir قال سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول عبد الله بن المساور berkata memberitakan bahwasanya beliau mendengar Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menyampaikan hadis kepada Ibnu Az-Zubair. Zahirnya Ibnu Zubair ini adalah Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdullah bin Az-Zubair. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjawab? Abdullah bin Abbas, siapanya Rasulullah? Siapa yang bisa menjawab? Abdullah bin Abbas. Ini loh, yang jadi perawi nih, sepupu, ya, misanannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas putra dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah alaihi salatu wasalam, saudara laki-laki dari ayah Rasulullah. Sehingga putranya Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu dari Rasulullah alaihi salatu wasalam walaupun terpaut jauh usianya. Adapun Ibnu Zubair, namanya Abdullah bin Az-Zubair, siapanya Aisyah. Siapa masih ingat? Sepupu atau keponakan? Kalau sepupu, anaknya siapa berarti? Abu Hanifah. Yang betul keponakan. Kok bisa beliau ini keponakannya Aisyah, istri Rasulullah alaihi salatu wasalam? Anaknya Asma bin bintu Abi Bakar. Bin Asma bintu Abi Bakar menikah dengan siapa? Az-Zubair bin Al-Awwam. Ya, sehingga lahirlah Abdullah bin Az-Zubair yang merupakan keponakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Yaqul, beliau mengatakan sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul laisal mu'minul ladzi yashba'u wa jaruhu ja'i'un. bukanlah seorang mukmin, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang merasakan kenyang dalam keadaan tetangganya kelaparan. Di sini Rasulullah SAW ya, menyebutkan suatu peringatan keras bagi orang-orang yang mengaku beriman tapi tidak ada kepedulian kepada saudaranya yang seiman, saudaranya yang seislam. Ya, tidak ada rasa solidaritas kepada saudaranya yang seiman. Tidak peduli. Hanya memikirkan dirinya sendiri. Egois. Ini bukan sifat-sifat keimanan. Oleh karena itu Rasulullah SAW di sini menyebutkan laisal mu'min. Di sini terdapat nafyul iman. Terdapat penafian keimanan. Bukanlah seorang mukmin orang yang merasakan kenyang dalam keadaan tetangganya kelaparan. Kita baca syarah dari hadis ini. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, yufidu hadzal haditsu annahu laisal mu'min imanan kamilan alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i. Hadis ini memberikan faedah penting bahwasanya bukanlah seorang mukmin itu ya, atau seorang mukmin tidak memiliki iman yang sempurna barang siapa yang kenyang dalam keadaan tetangganya kelaparan. Artinya seorang yang melakukan hal ini maka imannya turun. Sehingga para ulama ya menggolongkan yang seperti ini, penafian keimanan ini bukan nafyus sihah. Bukan artinya laisal mu'min di sini bukanlah seorang mu'min, oh berarti kafir. Tidak seperti itu. Memaknai hadis ini tidak seperti itu. Ya, berbeda dengan orang-orang khawarij, teroris. Kalau mendapati yang seperti ini langsung, oh berarti pelakunya kafir. Ya, laisal mu'min. Oh ini Rasulullah menyatakan laisal mu'min, bukan mu'min. Orang yang kenyang dalam keadaan tetangganya kelaparan. Oh berarti kalau bukan mu'min apa? Kafir. Tidak seperti ini. Ya, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti ini memahami hadis-hadis yang semisal ini, ya. Maka para ulama menyebutkan yang seperti ini atau yang semisal ini, hadis-hadis yang terdapat di dalamnya nafyul iman, menafikan keimanan, jika perkara mungkar yang dilakukan atau yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah dosa besar yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka nafyul iman di sini yang dimaksudkan adalah nafyul kamal, menafikan kesempurnaan iman. Akan tapi pelakunya masih memiliki aslul iman, masih memiliki dasar keimanan. Jadi tidak boleh dikafirkan. Tetap mukmin dia, tapi apa? Naqisul iman. Imannya berkurang karena melakukan perkara yang mungkar ini tadi. Bisa dipahami ya? Nah, ini yang membedakan Ahlussunnah wal Jamaah dengan Khawarij ketika memahami dalil-dalil yang semisal ini. Ya. Jadi apa tadi? Penafian keimanan di sini maksudnya apa? Nafyu al-kamal. Menafikan kesempurnaan iman. Tapi para ulama ketika menyebutkan hadis-hadis yang semisal ini, ketika menyampaikannya dalam rangkaian mau'idhah misalnya, menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin ketika misalnya khutbatul jum'ah, khutbah jum'at, atau ketika menyampaikan ceramah-ceramah, ya, disampaikan lafaz hadisnya sebagaimana adanya. Karena tujuan dari hadis ini, Rasulullah ketika menyampaikan hadis ini, tujuannya apa? Untuk memberikan at-tarhib. Untuk memberikan peringatan agar jangan sampai melakukan hal yang semisal ini. Ya, sehingga disebutkan sebagaimana adanya. Bukan seorang mukmin orang yang kenyang dalam keadaan tetangganya kelaparan. Sudah, biarkan seperti itu. Ya, agar orang-orang ya meninggalkan atau menjauhi perkara mungkar ini tadi. Ya. Tapi yang dimaksud apa? Menafikan kesempurnaan iman. Contoh yang lain misalnya hadis yang semisal ini apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Hadis tentang pencuri. di dalamnya terdapat penafian keimanan. Siapa yang hafal lafaz hadisnya? La yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Ini dalil ini dipakai orang-orang khawarij untuk apa? Untuk mengkafirkan pelaku dosa besar. Pencuri kafir. Dalilnya hadis ini. Rasulullah bersabda, la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak ada seorang pencuri pun yang mencuri. Ya. Tidak ada seorang pencuri pun ketika dia mencuri dalam keadaan dia mukmin. Sehingga pencuri ketika dia mencuri, imannya ya, dinafikan. Tapi sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami ya di sini sebagai apa? Nafyu apa? Al-Kamal. Bukan nafyu sihah. Kalau dimaknai nafyu sihah, menafikan kebenaran iman, berarti dia pelakunya menjadi keluar dari Islam. Imannya enggak sah. Bukan itu. Bukan seperti itu kita memahaminya. Ya. Kita pahami sebagai apa? Nafyu al-kamal. Menafikan kesempurnaan iman seseorang. Sehingga seorang pencuri, ya, kalaupun dia mencuri, ya, selama dia masih bertauhid, memiliki keimanan, maka tidak boleh dikafirkan. Tidak boleh dikeluarkan atau divonis keluar dari Islam. Tidak boleh. Ya. Maka kita katakan pencuri, seorang mukmin yang mencuri adalah seorang mukmin yang imannya kurang. Ya. Imannya terdapat cacat padanya. Begitu juga dosa zina. La yazni zani hina yazni wa huwa mukmin. Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina dalam keadaan mukmin. Ya. Akan tapi tidak kemudian pelaku zina langsung dikafirkan karena zina dosa besar. Ya, tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, sehingga penafian keimanan yang disebutkan dalam hadis tersebut maknanya adalah apa? Nafyu al-kamal, menafikan kesempurnaan iman. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, ay anna sahibal iman al-kamil huwa alladhi yatafaqadu jarahu idza kana muhtajan ilaihi. Hadis ini terkandung ya, sifat seorang mukmin, bahwasanya seorang mukmin yang imannya sempurna, dia akan berusaha untuk yatafaqad, mencari tahu kondisi tetangganya, apakah sedang membutuhkan ataukah tidak. Bukan pura-pura tidak tahu tetangganya membutuhkan tapi dia menutup mata seolah-olah tidak tahu. Bukan seperti itu sifat mukmin. Sebaliknya, seorang mukmin yang sempurna imannya, dia akan peduli terhadap tetangganya dan bahkan mencari tahu tetangga saya ini sedang membutuhkan atau tidak. Kalau sedang membutuhkan, dia tidak segan-segan, tidak berat untuk mengeluarkan infak atau sedekah membantu tetangganya tersebut. Fala yumkin ayyakuna al-jaru yatamatta'u bil ma'akil wal masyarib wa jaruhu la yajidu syai'an fala ya'tuf 'alaihi. Tidak mungkin seorang yang beriman itu membiarkan dirinya bernikmat-nikmat dengan berbagai macam makanan, minuman dalam keadaan tetangganya tidak mendapati sesuatu pun. Kemudian dia tidak bersimpati kepada tetangganya tersebut. Hadza la yattafiqu ma'a akhlaqil mu'minin al-kummal. Yang seperti ini sama sekali tidak cocok dengan akhlak kaum mukminin yang sempurna imannya. Lidha nafa'anhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-iman al-kamila fi hadzal hadis. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis ini menafikan kesempurnaan iman bagi pelakunya. Bal al-mu'minul kamilul iman alladhi yukrimu jarahu biqadri ma yastati'. Bahkan seorang mukmin yang sempurna imannya, dia pasti akan memuliakan tetangganya sebatas yang dia mampu, ya semaksimal yang dia bisa. La siyama indal hajati daruriyah allati hiya hajatuhu ila ta'ami wasyarab. Apalagi kalau kebutuhan tetangganya itu terkait dengan kebutuhan yang sifatnya daruriyah, sifatnya primer. Tidak bisa makan, tidak punya makanan, tidak punya minuman, maka seorang mukmin yang sempurna imannya akan membantu tetangganya ini. ونحوها من الضروريات الشديدة التي لا تقل عن حاجة الجار إلى الطعام والشراب. Atau juga kebutuhan-kebutuhan primer yang lain terkait dengan pakaian atau terkait dengan tempat tinggal, ya. Demikian. Barakallahu fikum. Berikutnya kita lanjutkan ke hadis yang selanjutnya. Sekaligus masuk ke bab yang baru. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala bab yukthiru ma al-maraqi fayaqsimu fil jiran. Bab memperbanyak air marok, air kuah masakan, kemudian membagikannya kepada para tetangga. Ini masih terkait dengan adab-adab bertetangga. Bagaimana kita menerapkan adab-adab Islami di dalam, ya, pergaulan dengan tetangga kita. Qala rahimahullahu taala haddatsana Bishr ibnu Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Syu'bah an Abi Imran al-Jauni an Abdullah ibn Samit an Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi di sini dari sahabat Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala ausani khalili khalilku. Khalil maknanya adalah kekasih. Kekasihku, siapa yang dimaksud beliau? Al-Khalil di sini, kasih beliau, maksudnya adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam. Khalilku, kekasihku yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam mewasiatkan kepadaku. Kenapa demikian? Kenapa Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat yang mulia, menyebut Rasulullah sebagai Khalil? Al-Khalil itu diambil dari kata Al-Khullah. Al-Khullah itu derajat kecintaan yang tertinggi. Maksudnya terhadap manusia, ya, terhadap sesama makhluk. Tingkatan Al-Khullah itu lebih tinggi daripada Al-Mahabbah. Al-Mahabbah maknanya juga kecintaan, ya. Al-Mahabbah juga maknanya cinta, rasa cinta. Tapi Al-Khullah lebih tinggi derajatnya dibandingkan Al-Mahabbah. Sehingga Al-Khalil itu tingkatannya lebih tinggi daripada Habib. Habib maknanya mahbub, orang yang dicintai, ya. Jadi kalau ada orang menyebut Rasulullah dengan Habibullah, kurang itu, ya. Kalau dibandingkan dengan hak Rasulullah, kurang. Harusnya apa? Khalilullah, bukan sekedar Habibullah. Rasulullah itu, ya, hamba yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bukan hanya sekedar Habibullah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Ibrahim sebagai Khalilur Rahman. Tingkatannya bukan hanya sekedar Habibur Rahman, tapi Khalilur Rahman, ya, karena tingkatannya lebih tinggi daripada mahabbah. Begitu pula Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan Abu Dzar menyebut Rasulullah sebagai Khalil. Kenapa? Karena memang demikian seorang mukmin. Mencintai Rasulullah melebihi kecintaannya terhadap siapapun dari kalangan makhluk. Melebihi kecintaan dia kepada anaknya sendiri, bahkan kepada kedua orang tuanya sendiri, bahkan kepada dirinya sendiri dan seluruh manusia yang lain. Ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah alaihi salatu wasalam, la yu'minu ahadukum hatta kuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis yang sahih ini, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku, mencintai Rasulullah melebihi kecintaannya kepada anaknya, kedua orang tuanya dan seluruh manusia, bahkan kepada dirinya sendiri. Ya. Sehingga, ya. Nah, kecintaan seorang hamba kepada Rasulullah itu harusnya seperti ini. Melebihi kecintaannya kepada anaknya sendiri, orang tuanya dan seluruh manusia. Jadi kalau ada orang yang masih mengedepankan orang tuanya, mau mengamalkan sunnah Rasul tapi masih terbentur, ya, orang tuanya gak setuju, akhirnya dia mundur, akhirnya sunnah Rasul dia tinggalkan, ini berarti belum jujur kecintaannya kepada Rasulullah, belum jujur, ya. Kalau seorang yang jujur cinta kepada Rasulullah, dia akan mendahulukan kecintanya kepada Rasul dibandingkan kecintanya kepada siapapun, sehingga dia akan membela sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau di zaman Rasulullah hidup dulu, para sahabat bisa dengan jelas terang-terangan membela Rasulullah. Mereka siap mati radhiyallahu taala anhum demi membela Rasulullah dan agama yang beliau dakwahkan. Sebagaimana yang terjadi di perang Uhud, ketika pasukan kaum muslimin terpukul mundur, ya, kaum musyrikin ketika itu pasukannya unggul, Rasulullah berada di tengah-tengah kepungan kaum musyrikin, terancam jiwa beliau. Dan kaum musyrikin tahu, oh itu, hadza Muhammad. Ketika ada orang musyrikin yang tahu Rasulullah ada di dekatnya, dia langsung berteriak sekeras-kerasnya, hadza Muhammad, ini Muhammad ada di dekatku. Ketika mendengar seperti itu, kaum musyrikin semuanya langsung tertuju ke arah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Karena memang yang mereka incar adalah Rasulullah. Gimana caranya supaya Rasulullah alaihi salatu wasalam meninggal? Dibunuh. Maka ketika itulah ujian bagi kaum mukminin. Bagaimana para sahabat mendahulukan kecintaannya kepada Rasulullah dibandingkan kecintaannya bagi dirinya sendiri, kepada dirinya sendiri. Berapa banyak para sahabat yang rela mati mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Rasulullah. Jadi banyak sahabatnya menjadi benteng hidup. Panah datang, ada sahabat yang menghalangi. Ya. Menyerahkan badannya ini sebagai benteng untuk Rasulullah, sebagai perisai agar jangan sampai Rasulullah terluka sedikit pun. Lebih baik saya mati daripada Rasulullah terluka walaupun segores. Walaupun akhirnya Rasulullah juga terluka, ya. Topi bajanya terkena senjata kaum musyrikin sampai patah gigi beliau, tembus itu. Jadi topi bajanya tembus, ya, karena senjata kaum musyrikin sampai menembus pipi beliau dan merusak giginya. Dan di sekeliling Rasulullah ketika itu banyak sahabatnya meninggal, berguguran, demi membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah semangat dan pasukan kaum muslimin menjadi menang. Ya. Asyhad di sini ikhwani fillah, para sahabat mereka adalah orang-orang yang menjadi teladan kita di dalam mengamalkan ini, mengedepankan kecintaan kepada Rasulullah dibandingkan kecintaannya kepada siapapun dari kalangan makhluk. Pertanyaannya, sekarang Rasulullah sudah wafat, sudah meninggal, lalu bagaimana cara kita umat beliau ini membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam? Beliau sudah wafat. Maka para ulama menyebutkan, jika dahulu para sahabat mengorbankan jiwa dan raganya demi menyelamatkan Rasulullah, maka di zaman ini bukti kecintaan seorang hamba kepada Rasulullah adalah dengan membela sunnah Rasulullah dengan jiwa dan raganya. Bagaimana cara membela sunnah Rasul? Dengan mempelajarinya. Tidak bisa seorang membela sunnah Rasul kalau enggak paham mana yang sunnah, mana yang sunnah Rasul, ya. Jadi harus mengilmui dulu, tahu ilmunya. Caranya gimana? Belajar, menghadiri majelis-majelis ilmu, mendengarkan audio-audio ta'lim atau rekaman, ya, yang membahas tentang sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, baik dalam bidang akidah, sunnah Rasul dalam permasalahan tauhid, ibadah, akhlak, muamalah, dan semua cabang sunnah yang lain. Setelah mengilmuinya apa? Mengamalkannya. Setelah mengamalkannya, belum berhenti sampai di situ. Apa? Mendakwahkannya, dan ini yang paling berat. Mendakwahkan sunnah Rasul pasti akan mengalami berbagai macam gangguan, rintangan, dan halangan. Disinilah ujiannya. Apakah dia rela mengorbankan jiwanya, raganya, hartanya, bahkan keluarganya demi membela sunnah Rasul ataukah tidak? Ataukah justru sebaliknya, dia malah lebih mengedepankan kecintaannya kepada hartanya, kepada kedudukannya, kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya, dibandingkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam? Ujiannya di situ. Ya. Ujiannya di situ, dan kita yang bisa menjawabnya, masing-masing kita. Sudahkah kita siap? Nah, disitulah letak kecintaan kita kepada Rasul, kejujuran cinta kita kepada Rasul terletak di situ. Ya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga suatu perkara yang lumrah ketika para sahabat menyebut Rasulullah dengan Khalil. Penjelasannya tadi, karena memang seorang mukmin ya, menjadikan Rasulullah itu sebagai khalilnya, makhluk yang paling dicintainya dibandingkan kecintaannya kepada siapapun. Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Khalilku Rasulullah alaihi salatu wasallam mewasiatkan kepadaku dengan tiga wasiat, tiga perkara. Asma'u wa uti'u walau li'abdin mujadda'il atraf. Wasiat yang pertama, beliau mewasiatkan kepadaku agar aku mendengar dan taat walaupun kepada seorang, maksudnya ini pemimpin, mewasiatkan kepadaku agar aku mendengar dan taat kepada pemimpin, kepada penguasa, walaupun penguasa itu seorang abdun, seorang budak sahaya, hamba sahaya, yang mujadda'il atraf, yang terpotong ujung anggota badannya, entah itu tangannya atau kakinya, ya, atau telinganya. Nah, ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi rahimahullah, permisalan ini menunjukkan bahwasanya kondisi budak itu sangat hina, sangat rendah, bahkan punya cacat. Ya. Budak secara hukum asal dalam syariat tidak boleh jadi pemimpin. Bagaimana dia jadi pemimpin? Dia sendiri tidak bisa menguasai dirinya sendiri karena dia dikuasai oleh tuannya. Tidak boleh berbuat seenaknya. Nah, maka secara hukum syariat tidak boleh seorang budak itu menjadi pemimpin, menjadi penguasa. Tapi kalau sudah terlanjur dia menjadi penguasa, menjadi pemimpin, punya kekuatan, maka wajib ditaati. Walaupun kondisinya seperti ini, sudah budak, cacat lagi, ya. Tapi tetap kaum muslimin wajib untuk mendengar dan taat. Ini wasiat yang disampaikan Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa idza sana'ta maraqatan fa'akthir ma'aha. Ini syahid yang terkait dengan bab yang sedang kita bahas. Jika engkau membuat maraqah, membuat masakan yang berkuah, ya, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah airnya. Banyakkanlah airnya, tsummanzur ahla baitin min jiranik. Kemudian lihatlah kepada keluarga dari tetanggamu, anggota keluarga tetanggamu, fasibhum minhu bima'ruf, maka berikan pula kepada mereka kebaikan, yaitu bagikan masakan yang telah engkau buat itu, bagikan. Ya. Ini di dalam wasiat yang kedua ini terdapat hasungan motivasi untuk kita berbuat baik kepada tetangga, walaupun hanya sekedar membagikan kuah dari masakan. Ya. Jangan sampai tetangga kita mendengar bau masakan yang harum yang kita masak, tapi tidak kita kasih, ya, bagian untuk dia merasakan kelezatan masakan tersebut. Ya. Kemudian wasiat yang ketiga, wasallis salata li waqtiha, fa in wajadtal imama qad shalla faqad ahrazta salatak wa illa fahiya nafilatun. Salatlah atau lakukan, kerjakan dan tegakkan sholat pada waktunya. Jangan ditunda-tunda. Tegakkan dan kerjakan sholat di awal waktunya. Fa in wajadtal imam qad shalla, jika engkau mendapati imam sudah sholat, ya, faqad ahrazta sholatak, maka engkau telah menunaikan sholatmu. Wa illa fahiya nafilah, jika tidak, maka itu adalah nafilah. Jadi maksudnya gini, hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kita hendaknya bersegera di dalam menunaikan sholat. Dan tentunya sholat lima waktu itu wajib untuk dilakukan berjamaah oleh kaum pria. Jika suatu saat kita sudah sholat awal waktu, ya, di tempat kita, kemudian kita pergi ke daerah lain dalam keadaan imam di daerah tersebut sudah selesai pula menegakkan jamaah, ya sudah, kita juga sudah menyelesaikannya. Tapi jika seandainya kita mendapati imam di suatu daerah, di suatu masjid, masih dalam keadaan sholat, jangan sampai kita masuk masjid itu dalam keadaan kita enggak sholat. Karena dalam riwayatnya yang lain disebutkan, ya, dengan lafad, wa idza uqimatish shalatu wa anta fil masjid fa shalli ma'ahum. jika engkau mendapati iqamatus shalah ditegakkan dan engkau berada dalam masjid, maka sholatlah bersama mereka walaupun engkau sudah sholat. Ya, walaupun kita sudah sholat, misalnya sholat isya, kita sudah sholat di tempat kita, di masjid dekat rumah kita. Kemudian kita pergi ke daerah lain, ke suatu masjid, ternyata di sana baru iqamatus shalah, sholat baru mau ditegakkan. Jangan sampai kita berada dalam masjid, kita gak ikut sholat. Oh, saya sudah sholat kok tadi. Saya sudah sholat isya. Saya pengen duduk-duduk aja di belakang. Ya, biar jamaah sholat. Ini tidak boleh. Walaupun kita sudah sholat, maka ya, adab Islam tetap mengharuskan kita untuk ikut sholat berjamaah dan kita niatkan nafilah. Kita niatkan itu sebagai sholat sunnah. Sholat yang dihukumi mustahabbah. Ya. Karena tidak boleh kita berada dalam satu masjid, sedang sholat, orang-orang di masjid itu sedang sholat berjamaah, kita tidak ikut sholat. Ini tidak boleh. Ya. Barakallahu fikum. Ini yang ana pahami dari penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi di dalam syarahnya. Kita akan baca syarahnya. Sedikit ya. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimallahu fi hadzal nas dalilun ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusi ashabahu biwasaya hakimah wa rahimah. Dalam nas ini terdapat dalil bahwasanya Rasulullah itu biasa menyampaikan wasiat, petuah-petuah yang bijak dan penuh dengan kasih sayang kepada para sahabatnya. Wa bi umurin mukhtalifatis sifat wal anwa' bihasabi halatihim. Dan Rasulullah biasa menyampaikan nasihat-nasihat sesuai dengan kondisi sahabatnya masing-masing. Ada yang diberikan wasiat, jangan marah, la taqdab, karena melihat ya, orang itu suka marah atau mudah marah. Diberikan nasihat, la taqdab, jangan marah. Ada yang diberikan wasiat atau nasihat dengan nasihat yang berbeda. Ini Rasulullah menyampaikannya sesuai dengan kondisi orangnya masing-masing. Wa min jumlatil wasaya hadhil wasiyatu al-qayyimah bi thalathati a'malin min a'malil bir allati yuthabu 'alaiha al-insanu bi khairaid dunya wal akhirah. Maka di antara wasiat yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya adalah tiga wasiat ini. Ia mengandung kebaikan dunia dan akhirat. Al-wasiyatul ula. Wasiat yang pertama yaitu wasiat untuk taat, mendengar dan taat kepada waliul amr, kepada pemerintah, kepada penguasa yang sah, penguasa muslim yang sah. Wujubus sam'i wa ta'ati li waliil amril muslim ayyan kana haluhu walau kana 'abdan habasyian. Wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah, kepada penguasa muslim bagaimanapun kondisinya, walaupun penguasa muslim itu seorang budak Ethiopia. Fa innahu tajibu ta'atuhu fil ma'ruf. Wajib menaatinya dalam kebaikan, karena hadis innamat ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Madama lahu wilayatun 'amatun aw khassah. Selama orang itu memiliki kepemimpinan, ya, kekuasaan baik yang menyeluruh sifatnya maupun yang khusus. Maksudnya kalau di negara kita penguasa yang memiliki wilayah umum, kekuasaan umum adalah presiden yang paling tinggi. Di sana ada gubernur, ada wali kota, ada bupati, ada camat, ada lurah. Itu yang punya wilayah khosoh, yang wilayahnya terbatas. Maka setiap pemimpin di masing-masing wilayahnya wajib untuk kita mentaatinya dalam hal yang apa? Ma'ruf. Wajibu adamul khuruj alaihi, tidak boleh memberontak kepada pemerintah. Bal al-wafa'u lahu bima bay'uhu, bahkan seorang muslim, setiap rakyat muslim wajib memenuhi bai'atnya. Tidak boleh melepas bai'atnya. Wa ta'awun ma'ahu fil umur hatta yastatibul amnu wa yakthur al-khair wa yaqillu syarr. Bahkan wajib pula berta'awun, bekerja sama dengan pemerintah pada perkara-perkara yang dengannya keamanan itu bisa terwujud. Kemudian kebaikan-kebaikan menjadi banyak dan kejelekan-kejelekan menjadi diminimalisir. Wa mal khuruj ala wulatil umur fakulhu syarr. hadzara minhu an-nabi. Adapun memberontak kepada pemerintah, semuanya adalah kejelekan. Baik memberontak secara terang-terangan mengangkat senjata, begitu pula memberontak dengan lisan, memprovokasi, menyebarkan aib-aib pemerintah, menyebarkan kejelekan-kejelekan pemerintah, demo, melakukan demonstrasi, menyampaikan dalam demo tersebut kejelekan-kejelekan pemerintah di depan khalayak umum. Ini termasuk khuruj, sikap pemberontakan, walaupun tidak mengangkat senjata. Bahkan para ulama banyak yang menyebutkan al-khuruj bil lisan, memberontak dengan lisan, dengan memprovokasi, itu lebih berbahaya dibandingkan memberontak dengan pedang. Karena itulah sumber pemberontakan dengan senjata. Karena rakyat tidak akan memberontak kepada penguasanya dengan mengangkat senjata sebelum adanya provokasi-provokasi itu. Pemberontakan itu muncul setelah diawali dengan adanya provokasi-provokasi untuk membenci pemerintah. Semuanya adalah jelek, dan telah diperingatkan Nabi alaihi salatu wassalam dengan peringatan yang keras. Hatta law hasala taqsirun minal wali aw dhulmun minhu lirra'iyah aw ba'du afradiha fa innahu la yajuzu li ahadin ay yakhruja alayhi aw yusi'u ilayhi aw yanshur mathalibahu wa yakunu didduhu aw diddahu fil mujtama'at. Walaupun memang pada pemerintah ada yang namanya kekurangan, atau ada kedzaliman kepada rakyat, mengambil harta rakyat dengan cara yang tidak syar'i, terjadi. Tapi walaupun demikian keadaan pemerintah, tidak boleh rakyat untuk memberontak. Tidak boleh keluar memberontak kepada pemerintah, atau berbuat jelek kepada mereka, atau menyebarkan aib-aib pemerintah. Begitu pula tidak boleh menjadi oposisi bagi pemerintah. Ada enggak yang dia menjadi oposisi, memposisikan dirinya sebagai oposisi dari pemerintah, lawannya pemerintah? Setiap pemerintah mengeluarkan kebijakan, pasti ditentang, pasti dicari kelemahan-kelemahannya, dikritik, disampaikan kelemahan-kelemahan kebijakan itu di khalayak umum. Ini yang namanya sikap oposisi. Dalam Islam dilarang, tidak diperbolehkan, karena ini bertentangan dengan prinsip Islam mendengar dan taat kepada pemerintah. Jadi jangan sampai, kita pun jangan sampai mendukung orang-orang yang menempatkan dirinya sebagai oposisi bagi pemerintah. Pasti orang-orang yang seperti ini akan banyak mengambil muka kepada masyarakat, mencitrakan dirinya sebagai orang-orang yang baik, sebagai orang-orang yang memperjuangkan keadilan untuk rakyat, tapi dengan cara seperti ini, bersikap sebagai oposisi bagi pemerintah. Maka ketahuilah, bahwasanya sikap oposisi itu bertentangan dengan Islam. Yang wajib bagi setiap rakyat adalah mendengar dan taat kepada pemerintah dan menyebarkan kebaikan-kebaikan pemerintah. Barakallahu fikum. Ini bukan, saya bukan antek pemerintah, saya bukan antek penguasa, tapi ini adalah ajaran Islam yang wajib kita sampaikan kepada kaum muslimin. Inilah tuntunan Islam. Taib, hadza khilafu manhaji ahli sunnah. Karena sikap tersebut menyelisihi manhaj ahli sunnah wal jamaah. Bal manhajuhum as-sam'u wa ta'atu li walil amr al-muslim fil ma'ruf kama aslaftu. Karena manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah mendengar dan taat kepada pemerintah muslim pada perkara yang ma'ruf, sebagaimana yang telah lalu. Ini semua mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah rasulnya, dan ulil amr, penguasa atau pemerintah kalian. Kemudian wasiat yang kedua terkait dengan berbuat baik kepada tetangga. Ini yang terkait dengan bab yang sedang kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah wasiat untuk menegakkan sholat tepat pada waktunya. Dan sholat itu hendaknya dilakukan secara berjamaah. Dan ini kewajiban bagi kaum pria. Kata Syekh Zaid menjelaskan, la udhra lahu illa udhran syar'iyyan. tidak boleh seorang pria sholat lima waktu tidak berjamaah di masjid kecuali jika ada udzur syar'i. Kecuali jika ada udzur syar'i, misalnya apa? Min marad, sakit, au safar atau sedang safar, au nahwi dzalik minal a'dzar asy-syar'iyyah atau yang udzur-udzur yang semisal itu. Misalnya lagi hujan, turun hujan lebat atau hujan yang bisa menghalangi atau mempersulit seseorang pergi ke masjid, maka itu udzur syar'i. Fa in fatat 'alaikal jamaah, jika engkau tertinggal salat berjamaah fi ba'dil ahyan, di terkadang wa hadartal masjid, dan engkau mendatangi masjid, wa sallaita, dalam keadaan jamaah sudah selesai dan engkau tetap salat, wa anta nadim, dan engkau dalam keadaan menyesal, ala fawatil jamaah, karena tertinggal jamaah, kataballahu laka ajral jamaah, Allah akan tetap menuliskan bagimu pahala berjamaah. Ya. Amma idza kunta ghaira mubalin, adapun jika engkau tidak peduli dengan syariat ini tadi, syariat mengerjakan sholat lima waktu berjamaah di masjid, au ghaira muttahim muhtammin fal jazaa'u indallah min jinsil amal, adapun jika engkau meremehkan kewajiban ini, maka balasan di sisi Allah sesuai dengan amalannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.